Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita kemarin sampai nomor 3 ya. Ma tadammanathu khutbatul kitab, yang terkandung di dalam khutbatul kitab, pendahuluan atau kata pengantar kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Nah, yang pertama al-bada'ah bil basmalah, memulai dengan bismillah, meniru kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia terangkan sedikit tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dia lafzul jalalah, nama Allah Ar-Rahman dan nama Allah Ar-Rahim. Yang kedua, asana ala Allah bilhamdi. Walhamdu zikru awsafil mahmud al-kamilah wa af'alihi atau wa af'alahu al-hamidah ma'al mahabbati lahu wa ta'zim. Ini puji-pujian kepada Allah dengan memuji dengan dengan kalimat alhamdu. Alhamdu itu sendiri adalah menyebutkan sifat-sifat al-mahmud, ini Allah Subhanahu wa taala, al-kamilah yang maha sempurna, sifat-sifat yang maha sempurna, dan menyebutkan pula perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, disertai dengan mahabbah dan ta'zim. Kalau tanpa dua hal ini, memuji sesuatu tanpa disertai dengan ta'zim, tanpa disertai dengan mahabbah, itu bukan hamdu namanya, tapi madah. Hurufnya sama tapi terbalik. Kalau madah mim dal ha, itu memuji tapi tanpa ada rasa cinta dan ta'zim. Kita memuji makanan, memuji orang, memuji suatu bangunan, itu kita puji, tapi madah namanya. Nah, karena enggak mungkin kita mencintai apa ya, makanan atau suatu. Nah, bisa jadi yang kita puji itu orang yang kita benci. Nah, kan biasa ya. Misalnya orang dengan misalnya orang yang jahat, orang yang zalim, dipuji dalam keadaan dalam hati kita tidak suka kepadanya. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu madah namanya. Madah. Amdahu madah yamdah. Nah, kalau disertai dengan ta'zim, disertai dengan mahabbah, itu baru namanya alhamdu. Alhamdu. Nah, maka ini setiap kali sholat atau ketika kita selesai makan, minum, memuji Allah, betul-betullah sesungguh mestinya mengucapkan kalimat alhamdulillah, sehingga betul-betul tanpa itu wujud syukur kita kepada Allah. Hatta walaupun misalnya kondisi kita tidak dalam keadaan menyenangkan, alhamdulillahi ala kulli hal, bersyukur kita ya, masih dapat perhatian Allah walaupun dengan bentuk kita sedang kesulitan ya. Para salaf sampai mencurigai diri mereka ketika mereka tidak pernah mendapatkan petaka, tidak pernah mendapatkan kesulitan, tidak pernah mendapatkan sakit. Itu curiga, ini ada apa nih, kok senang terus. Nah, ya. Sampai ada seorang badui datang dalam keadaan sebagian sahabat ada yang sakit, pusing, demam. Kenapa? Apa itu demam? Panas, badannya panas enggak? Saya enggak pernah merasakannya. Sudah pusing, denyut kepalanya. Apa itu? Sudah, saya enggak pernah merasakannya. Begitu dia pergi, Rasulullah berkata, siapa yang ingin melihat ahlun nar, lihat dia. Siapa yang ingin tahu lihat menyelip penduduk neraka, lihat orang ini. Enggak pernah ada satu pun yang dia rasakan untuk sebagai kafarah. Nah, seorang mukmin, seorang muslim, hatta syaukah, duri yang menusuk kakinya dalam keadaan dia sabar dan ihtisab, itu pahala dan itu dia terhapus dosa-dosa dan kesalahannya. Nah, sampai dia berjalan di muka bumi dalam keadaan dia sudah laisa alaih dan tidak ada dosa-dosanya. Nah, kemudian Annallaha mahmudun bikulli lisanin. Ini boleh memuji Allah itu dengan bahasa apa saja. Dengan bahasa apapun. Maka kita sebutkan bahwa Allah itu terpuji, bahkan makhluk yang kita tahu yang apa namanya tidak bisa berbicara seperti kita, mereka juga memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Mereka juga salat, tapi tidak tahu kita bagaimana salat mereka. Nah, bahkan kerikil-kerikil benda-benda mati pun juga memuji Allah. Maka kita ingatkan untuk kita semua, jangan sampai benda yang di tangan kita itu memuji Allah, kitanya justru menggunakannya untuk maksiat. Dia melaknat kita bisa jadi. Ya, nah, baik. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ma'budun bi kulli mak'an ay mustahiqqun wa jaizun an yuhmada bi kulli lughatin wa yu'bad bi kulli buq'atin. Diboleh Allah itu disembah, diibadahi dimanapun kamu di penjara misalnya, dikurung atau terkurung dalam tempat yang situ ada najis misalnya, kamar mandi atau apa, nah, kamu bisa beribadah bukan dengan sujud dan rukuk berdoa atau apa namanya salat di situ, tidak. Nah, ibadah dalam keadaan kamu minta pertolongan kepada Allah, tahu dalam keadaan masih diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Qala yang keempat, si'atu ilmillahi bikaunihi la yakhlu min ilmihi makanun wa kamalu qudratihi wa ihatatuhu haythu la yulhihi amrun an amrin. Luasnya ilmu Allah, di mana tidak ada satupun tempat yang kosong, yang lepas, yang luput dari pengetahuan Allah. Nah, mari apa kita katakan yang kita sampaikan di sini. Kalau mau maksiat, cari tempat yang tidak diketahui Allah. Siapa yang ingin maksiat, siapa yang ingin buat curang, siapa yang ingin berbuat dosa, berdusta, menipu, ngambil punya orang, melakukan perbuatan tercela, cari tempat yang Allah tidak tahu. Cari tempat yang Allah tidak tahu. Nah, ada lagi sebagian ulama mengatakan, kalau ingin maksiat, cari bumi yang tidak diciptakan oleh Allah. Cari bumi tempat yang tidak diciptakan oleh Allah. Udaranya tidak diciptakan oleh Allah. Airnya tidak diciptakan oleh Allah. Tanahnya tidak diciptakan oleh Allah. Langitnya tidak diciptakan oleh Allah. Terang dan gelapnya tidak diciptakan oleh Allah. Silakan buat maksiat di sana. Ada? Tahan-tahankan, nyalakan kompor, letakkan tangan di situ. Letakkan tangan di tungku, letakkan tangan di kompor itu. Tahan panasnya? Enggak. Neraka 70 kali panasnya dari itu. Api jahanam 70 kali lipat dari panasnya kompor. Umar bin Khattab sampai melepuh, hampir melepuh tangan itu, dah. Ya Allah, neraka dunia seperti ini sakitnya. Gimana dengan neraka akhirat? Dan itu kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsarun wa hum yastarikhuna fiha. Mereka menjerit, berteriak di dalamnya, matang kulitnya, hancur kulitnya, diganti dengan kulit yang baru, dibakar lagi, habis lagi, ganti lagi. Kalau di dunia masih bisa kita dengan operasi plastik, hatta 90-80% habis tangan kita, masih bisa kita ke rumah sakit bayar berapa ratus, berapa puluh juta untuk mengobati lagi. Di akhirat, kita kiaskan kan sering di sini, sebagus-bagusnya rumah sakit itu tempat orang sakit. Ada yang mau betah lama-lama di rumah sakit? Enggak kan? Nah, begitu juga neraka itu memang ya, disediakan untuk orang-orang kafir. Kalau orang mukmin masuk ke sana, memang itu sebagai tathhir, pembersih. Kaum mukminin itu, muslimin itu emas yang kalau dicelupkan ke dalam api semakin bersinar. Tapi bukan untuk itu di akhirat. Tidak akan kuat kita. Nah, kita berharap kepada Allah, diilhami oleh Allah amalan-amalan yang dengan amalan itu Allah ridha dan menggugurkan dosa kita, dapatkan rahmat Allah, ampuni. Itu yang kita harap. Luar biasa dahsyatnya adab neraka, sampai sahabat merasa tahu ya ini dosanya banyak, minta ya Allah neraka di siksaan akhirat enggak kuat, segerakanlah di dunia. Menggelepar, berguling-guling dia di tanah. Kenapa ini, kata Rasulullah? Luar biasa, kenapa dia minta disegerakan adab di dunia, ya Rasulullah? Enggak kuat kali ya. Kenapa enggak minta afiyah, minta keselamatan? Minta keselamatan pada Allah dari azab. Nah, kalian ya, antum para talabah yang belum banyak berbuat dosa, jaga ya, jangan rendahkan diri mau dikerjain oleh syaitan. Allah sudah nyatakan dia sebagai musuh kita, dan Allah menjanakan perang dengan dia karena membela, karena mencintai kita, memuliakan manusia. Afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Ini dia. Wa kamalu qudratihi wa ihatatuhu haitsu la yulhihi amrun an amrin. Kesempurnaan kodrat Allah dan liputannya, enggak ada satupun yang lolos dari kodrat Allah. Ala kulli syai'in qadir. Tidak ada satupun perkara yang membuat Allah lalai dari perkara yang lainnya. Serentak, kemarin kita sudah sebutkan. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Sekarang kita dalam keadaan seperti ini, mengharapkan hidayah, mengharapkan ilmu di majelis ini, di belahan bumi yang lain ada yang berseperti ini juga. Allah enggak lalai dengan mereka, Allah juga enggak lalai dengan kita. Apa yang kita inginkan di majelis ini, mereka inginkan di majelis sana, juga mereka dapatkan. Enggak ada yang lolos satupun, enggak ada yang kececer, enggak ada yang tertinggal. Sementara kita satu terawasi, yang lain enggak terawasi. Apalagi yang di balik dinding misalnya. Ya, ada yang di belakang enggak terawasi itu, lihat ada yang bikin swasta. Ya, pakai. Nah, itu kan. Santai aja mereka. Udah enggak usah kan kita. Baru aja dibilang. Baru kemarin belajar adab, adab apa? Adab muta'allim di majelis. Ada yang sesuatu enggak usah dipusingkan. Biar aja mereka bikin swasta ya. Ya masalahnya ini mereka kan enggak ganggu. Nah, ganggu suara enggak pemandangannya. Nah, ala kulli hal gitu, ya. Nah, enggak lalai. Allah enggak salah memberikan, enggak. Yang di sana mengharapkan ilmu, yang di sana mengharapkan niatnya misalnya datang ke majelis taklim, ingin dikenal sama teman-temannya, dapat. Pengin punya dapat teman baru, dapat. Sementara yang di sini mungkin pengin belajar, pengin tahu, dapat. Yang di sana kebahagiaan, yang di sini juga kebahagiaan, apalagi di akhirat. Miliaran manusia mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir nanti, subhanallah, dikumpulkan semuanya di sidang dalam sehari, bahkan dikatakan sebelum zuhur selesai semua persidangan, miliaran manusia. Wa huwa sari'ul hisab. Luar biasa dahsyatnya. Kita nilai soal, nilai ujian aja misalnya apa, hefot aja 4-3 orang, 3 orang udah keteter, 2 orang udah keteter. Apalagi jangankan 1 udah. Berapa jam kita butuh? Setoran 1 juz paling tidak setengah jam ya. Subhanallah. Allah menangani, menghisap seluruh manusia dalam keadaan tidak ada satupun yang lolos, kececer, tertinggal. Nah. Tidak ini Allah tidak termudaratkan, tidak tersusahkan, tidak mengalami kesulitan menangani perkara umat manusia. Yang sini minta hajatnya, yang di belahan di Afrika minta pertolong, di Palestina minta selamatkan ya, yang di Ukraina mungkin juga ada kaum muslimin yang minta perlindungan pada Allah, semua dapat didengar oleh Allah. Nah, yang kelima. Nah, begitu dahsyatnya Allah, kuatnya ini, maha hebatnya, perkasanya Allah, kuat kuasanya Allah. Ini jangan membuat kita putus asa. yang mungkin kemarin merasa kok susah kali mungkin belajar memahami ilmu, atau mungkin yang mungkin dalam menghadapi persoalan entah dalam rumahnya, suami dengan istri, istri dengan suaminya, ayah dengan anaknya, orang tua dengan anaknya, anak dengan orang tuanya, tetangga dengan tetangganya, Allah tidak lalai. Tidak ada satupun yang luput dari Allah. Tinggal nunggu waktu. Kalau ingin instan, cepat segera dipenuhi oleh Allah, cepat segera pula penuhi Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibuli wal yu'minu bi. Allah memang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Innallaha baligh amrih, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Kadang tertunda, kadang menunggu waktu. Kalau ingin instan, cepat, begitu doa langsung jadi, ya hebat juga. Hubungan dengan Allah itu luar biasa dekat yang mestinya. Jangan suka menunda. Jangan suka menunda apa yang Allah perintahkan. Jangan suka berlambat-lambat dari apa yang Allah perintahkan, yang Allah perintahkan dan Allah larang. Perintah segera kerjakan, larangan jauhi. Jangan bukan hanya dimenjauhi, meninggalkan. Jangan pernah terpikir untuk melakukan apa yang diingat yang tidak disukai oleh Allah. Nah, kalau bisa sampai tingkatan seperti itu, jejak kita pun pasti setan pun enggak akan berani lewat situ. Ya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, bekas langkah Umar ini tadi dilalui oleh Umar, syaitan tidak berani lewat situ, cari jalan lain. Itu jejaknya. Qalan yang kelima, azamatuhu wa kibriya'uhu wa tarafu'uhu an kulli syabihin wa niddin mumathilin likamalihi likamali sifatihi min jami'il wujuh. Kebesaran Allah, kibriya Allah, sombong dan artian keagungan dan yani tingginya Allah, tarafu', maha mulia, maha tinggi dari semua yang ini keserupaan dan tandingan, yang meniru menyerupai kesempurnaan Allah, sifat-sifatnya dari semua sisi. Nah, saking mulia dan agungnya Allah, tingginya kedudukan Allah, tidak ada satupun yang bisa menyerupai Allah, baik dalam hal kekuatan ini, sifatnya, nama-nama dan perbuatan-perbuatannya. Alim, Aliyul A'la Al-Muta'ali, dari nama Allah Al-Muta'ali, ya. Di samping ini muta'ali, ta'ali, terlalu yani tinggi untuk bisa ada yang menyerupai Allah dalam sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah. Yang keenam, tanazzuhuhu wa taqaddusuhu an kulli zawjatin wa walad wa dhalika likamali ghinahu. Bersih dan maha suci Allah, maha bersih, bersih dan maha suci dari semua pasangan, istri dan anak, karena kesempurnaan sifat maha kaya Allah. Kalau kita butuh istri, butuh pasangan, karena kita memang butuh, gak bisa hidup sendiri, namanya kita manusia. Manusia itu homo homini socius katanya, makhluk sosial, gak mungkin bisa sendirian, gak mungkin bisa hidup sendiri, kita butuh teman. Butuh teman. Ya harus sabar-sabar menghadapi teman. Nah, kita butuh orang yang memperhatikan. Nah, laki-laki, perempuan juga demikian. Nah, sementara Allah tidak butuh yang demikian. Allah maha tidak butuh, tidak bergantung kepada makhluknya. Nah, kalau di kalangan manusia sempurna memang punya anak. Karena apa? Karena kita butuh. Tapi Allah tidak butuh seperti itu. Allah maha kaya. Semua yang ada di alam semesta ini milik dan kepunyaan Allah. Dia yang menciptakan, dia yang membuat, mewujudkan dari tidak ada menjadi ada. Allah enggak butuh. Maka tidak ini bergantung sedikit pun kepada makhluknya. Yang ketujuh, tamamu iradatihi wa sultanihi binufudhi qadaihi fi jami'il ibad. kesempurnaan iradah Allah. Iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Nah, wa sultanihi, iradah itu ada dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Yang dimaksud di sini iradah kauniyah yang la mahalah, mesti. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah, jika dia menghendaki sesuatu, cukup dengan mengatakan kun fayakun. Nah. Wa sultanihi, kesempurnaan kekuasaan Allah. Nah. Kuasa, maha kuasa, maha menguasai, menundukkan seluruh makhluknya. Binufudhi qada'ihi, dengan berlakunya qada' dan ketetapan Allah. Fi jami'il ibad, pada setelahnya seluruh hamba-hambanya. Fala yamna'uhu quwatun, quwatu malikin wala kathratu adadin wa mal. Fala yamna'uhu, tidak ada satupun yang bisa menghalangi Allah, kekuatan raja manapun, wala kathrati adadin, sebanyak apapun harta dan jumlah makhluknya, itu tidak bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Idza qada syai'an, na'am, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Cukup Allah mengatakan kun fayakunum, nah, maka akan terjadi apa yang Allah kehendaki. Nah, itu iradah kauniyah. Iradah kauniyah. Amma iradah syar'iyah kadang ada, kadang tidak. Ya. Perintah untuk taat, ya. Ya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Perintah kan? Nah, amrun. Nah, kadang ada yang orang yang adil, ada yang berbuat ihsan, ada yang tidak. Baik. Yang kedelapan, azamatullahi fawqa ma yatawassawwaru bihaitsu la tastati'ul uqulu lahu tamtsilan. Azamatullah fawqa ma yatasawwar, keagungan Allah itu jauh melampaui apa yang bisa kita gambarkan, dibayang-bayangkan oleh akal, dikhayalkan oleh hati. Hati kita mau menghayalkan tentang keagungan kebesaran Allah, enggak nyampai keagungan Allah, enggak akan mungkin. La yastati'ul uqul lahu tamtsilan, tidak bisa mengungkapkan ini dengan menyerupakan Allah, menggambarkan keagungan Allah, tidak bisa. Wala tatahawwam wala tatawahhamu alqulub lahu suratan, tidak juga bisa untuk hati itu menghayalkan, mereka-reka kemuliaan dan kesempurnaan Allah, jauh. Dan kita bisa tertuduh dusta. Kenapa? Kita enggak pernah melihat Allah. Nah, jangankan Allah Subhanahu wa taala, roh, nah, ada sama kita. Tahu kita kalau enggak ada, mati kita. Coba, gimana kita mau mengungkapkan roh? Nah, itu yang pada kita sendiri. Nah, itu makhluk. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu baru makhluk. Nah, bagaimana dengan penciptanya? Enggak mungkin. Nah, qala li anna Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak ada satupun yang sama dengannya, menyerupainya, tidak ada. Tapi dia maha mendengar lagi maha melihat. Lihat, Allah isbatkan sifat sam' wal basar, tapi Allah nafikan keserupaan. Nah, gimana nih? Harus cerdas, jangan seperti Jahmiyah, jangan seperti Musyabbihah. Satu ayat bisa mereka, satu ayat bisa mereka saling mengkafirkan, saling kamu bid'ah, kamu bid'ah. Kenapa? Enggak mengikuti dari bimbingan salaf. Allah mengisbatkan manusia juga punya pendengaran. Waja'alnahu sami'an basira. Dan Allah mengatakan dirinya wa huwa sami'ul basir. Digiring oleh Allah, lihat. Allah isbatkan sam' wal basar, tapi Allah nafikan keserupaan. Berarti pendengaran dan penglihatan Allah itu tidak sama dengan pendengaran makhluk, penglihatan makhluk. Selesai. Nah, bersyukur alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bersyukur kita Allah beri bimbingan, ya. Allah bukakan hati kita untuk memahami ayat-ayatnya sehingga kita bisa berjalan di atas manhaj ahli sunnah, di atas akidah yang sahihah, dan itu perlu disyukuri, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kerajinan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena ketekunan kita belajar, murni dari Allah, ya. Allah yang pilih, dan itu disyukuri betul-betul. Nah, sudah kenal seperti itu, tambah dekat kepada Allah, tambah rindu. Gimana caranya untuk bisa betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah ibadah kita itu. Yang kesembilan, ikhtisasullah bil asma al husna was sifatil ula. Dari nama Allah, dari ayat Allah, Allah berfirman, walillahil asmaul husna, hanya kepunyaan Allah nama-nama yang terbaik itu. Was sifatul ula, walillahil matalul a'la. Sifat-sifat yang tertinggi, yang terbaik, itu juga kepunyaan Allah. Maha sempurna dari semua sisinya. Nama-namanya adalah nama yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari nama Allah. Nah, nama sekaligus sifat. Nama Allah itu nama yang terbaik. Jadi nama sekaligus sifat. Sementara kita manusia, namanya kadang-kadang berlawanan dengan sifatnya. Yang ke-10, istiwa Allah yang ala arsy, wa huwa uluwuhu wa istiqraruhu alaihi alal wajhil la'iq bihi. Istiwa Allah, kata-kata istiwa ala, istawa ala, itu fa'ilnya di dalam Al-Qur'an ada yang hidup, ada yang mati. Nah, ada 4 disebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Taha, dalam surat Al-Hadid. 7 tempat yang ini Allah menyatakan dirinya istawa alal arsy. Ya, summa istawa alal arsy. Tapi kalimatnya ini Allah menyebutkan istawa alal arsy, tapi tidak hanya kalimat istawa ala, tidak hanya fa'ilnya itu Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga, ya. Litastawu ala zuhurihi. Terus ayo lanjut. Tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, itu litastawu. Siapa itu fa'ilnya? Kita. Litastawaita anta wa man ma'ak fil fulki. Alal fulki. Ya, ayat itu. Idza stawaita anta wa ma'aka 'alal fulki. Ya. Ala, ya, surah apa? Al-Mu'minun, ya. Nabi Nuh dan orang-orang beriman. Nah, satu benda mati. Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma' wastawat 'alal judi. Benda mati istawat. Nah, benda mati istawat. Nah, tergantung kepada konteks kalimat maka beda-beda maknanya. Nah, karena Allah punya sifat maha tinggi di atas seluruh makhluknya, para ulama mengartikan istawa 'ala itu uluwuhu wastiqraruhu 'alaihi. Tetap dan tinggi di atas arsy-Nya. Nah, bagaimana? Ya, kalimat kata-kata yang kalau diartikan dengan bersemayam, itu jangan dibayangkan bersemayam itu duduk. Satu tok artinya. Pernah baca enggak? Jenazah itu dipersemayamkan di rumah duka. Nah, duduk mayatnya. Nah, ya, duduk. Enggak. Ya, dipersemayamkan. Ya, dibiarkan dia baring, diselimuti. Nah, enggak duduk dia. Belum tentu, makanya diartikan al yani uluhu wastiqraruhu, maha tingginya Allah dan menetap di atas arsy, tetap di atas arsy, dan itu sifat dzatiyah. Sifat maha tinggi Allah itu sifat dzatiyah, la tanfaku anhu, tidak lepas dari Allah selamanya. Allah punya sifat maha tinggi. Dan itu termasuk sifat kesempurnaan. Maha tinggi itu sifat maha sempurna. Nah. Ya. Dan banyak dalil-dalil menunjukkan bahwa Allah punya sifat maha tinggi dari seluruh makhluknya. Ya. Fitrah manusia. Ya. Akal manusia. Akal yang bersih loh ya. Akal yang sehat. Namanya tinggi itu menunjukkan kesempurnaan. Nah, Allah punya layak, lebih layak untuk menyandang sifat maha sempurna, maha tinggi. Di atas seluruh makhluknya. Fitrah. Kemudian apa? Nah, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menyebutkan nama Allah Al-Ali. Kemudian bacaan kita di Sunnah Nabi, bacaan kita sholat dalam sujud. Nah, makanya untuk lebih dekat itu ya. Ini mengajarkan kita juga untuk makanya antum para thalabah yang apa kita sholat itu bacalah artinya, pahami artinya. Dan itu termasuk salah satu diantara apa namanya, nah membantu kita khusyuk. Nah, jangan sampai terbayang bahwa kita misalnya sujud Subhana Rabbiyal A'la, pikiran kita kemana? Nah, itu dijadikan dalil oleh beliau rahimahullah dan juga para ulama lain untuk menunjukkan bahwa Allah di atas. Ketika kalian membaca Subhana Rabbiyal A'la, kemana pikirannya? Nah, coba kalau betul-betul memang sholatnya benar, Subhana Rabbiyal A'la, kemana pikirannya? Nah, kalau antum pikiran kemana? Ke bawah. Nah, berlawanan, bisa jadi kufur. Nah, ya, antum betul-betul makanya kita baca sholat itu betul-betul kita lihat, perhatikan Subhana Rabbiyal A'la, Allah Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Kita bayangkan yang tempat yang tinggi sebenarnya sesuatu yang tinggi itu di atas. Yang namanya as-sama, sesuatu yang tinggi itu di atas. Nah, di atas seluruh makhluknya. Itu membuat kita itu semakin merasa kecil dan tunduk pada Allah. Tapi Allah juga dekat. Wa huwa aliyun fi dunuwihi, qaribun fi uluwihi. Allah itu maha tinggi dalam kedekatannya dengan kita. Dan dia maha dekat dalam ketinggiannya dari kita. Tidak ternafikan, ini tidak berlawanan. Saking dekatnya, saking besarnya, saking mulianya Allah dan kecilnya kita. Walaupun kita jadi Allah jauh di atas langit, di atas seluruh makhluknya, terpisah dari makhluknya, tapi Allah tetap dekat, ya, menyertai kita. Dimanapun kita berada Allah melihat, dimanapun kita berada Allah mengetahui. Nah, yang ke-11. Nah, di sini disebutkan istiqraruhu alaihi alal wajhil laik, dalam bentuk yang sesuai dan layak bagi Allah. Nah, jadi jangan bayangkan istawa ala arsy itu duduk seperti kita duduk dikepung oleh, jangan. Allah tidak sama dengan seluruh makhluknya. Allah di atas arsy-Nya, Dia yang tahu bagaimananya. Dan Allah menyatakan dirinya Ar-Rahman alal arsy istawa. Kita cuma mengimani kaifiatnya. Allah yang tahu. Yang 11, umum mulkihi lis-samawat wal ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Keumuman kekuasaan kerajaan Allah. Ini kerajaan Allah itu meliputi semua yang di langit, di bumi dan bahkan yang ada di dalam lapisan tanah, itu semua kerajaan Allah. Itu semua milik Allah dan mereka semua adalah tentara-tentara Allah. Hati-hati. Ya. Nah, yang ke-12, si'atu ilmihi wa fawqa wa quwwata qahrihi wa hukmihi. Luasnya ilmu Allah dan kuatnya pemaksaan Allah. Wa hukmuhu, dan luasnya hukum-hukum Allah. Wa annal khalqa, dan makhluk-makhluk ini la yuhituna bihi ilma, tidak bisa meliputi Allah. Ilmu mereka tidak bisa menjangkau. Kenapa? Liqusuri idrakihim amma yastahiqur rabbul azim min sifatil kamal wal azamah. Karena kurangnya, lemahnya daya tangkap mereka, lemahnya ilmu mereka tentang apa yang menjadi hak Allah yang maha agung dari sifat-sifat kesempurnaan dan kebesaran. Lemahnya kita itu tentang Allah. Jangankan tentang Allah Subhanahu wa taala yang kita mungkin enggak akan mungkin bisa untuk mengetahui apa yang dimaukan oleh Allah, bagaimana kesempurnaan Allah. Diri kita sendiri saja sulit untuk kita menerangkan dengan detail secara jelas. Ya. Makanya dinasihatkan mereka tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan saja makhluk-makhluk Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri-diri kamu sendiri ada ayat tanda kekuasaan Allah, keesaan Allah. Dan juga di alam sekitar kita. Jangan pikirkan tentang Allah, terlalu agung. Bisa kita menyebutkan ungkapan yang misalnya menunjukkan kesempurnaan Allah, jauh lebih sempurna dari ungkapan kita. Mau menceritakan tentang makhluk, jangankan Allah, makhluk saja, makhluk surga, mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi basar, tidak terlintas dalam pikiran kita, tidak pernah terdengar dari telinga, tidak pernah terlihat oleh mata. Gimana kita membayangkan? Lukis, dilukis secantik-cantiknya, seindah-indahnya isinya surga, jauh dari yang kita khayalkan. Nah, coba bayangkan misalnya yang sum-sumnya kelihatan dari balik kainnya, coba bayangkan. Itu bidadari, satu hurun ain yang kalau misalnya dia muncul ke dunia, lenyap cahaya matahari, kalah cahaya matahari. Itu sum-sumnya kelihatan dari balik kainnya. Nah, coba gimana membayangkannya? Sum-sum itu kok bisa kelihatan? Tahu sum-sum kan? Nah, tulang paha sapi itu kalau udah dimana, dalamnya ada sum-sum kan? Nah, sum-sumnya bidadari itu kelihatan dari luar bajunya. Nah, ya. Nah, baca ayat-ayat seperti itu, Allahumma zawijni biha gitu. Jangan mimpi, jangan kan. Minta kepada Allah biar Allah pilihkan yang terbaik. Nah, jangan usah dipikirkan yang sekarang ini. Ya. Nah, baik. Selesai mukaddimahnya, insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang, ya. Semakin tambah mestinya, ya. Banyak kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, banyak sudah ilmu, ilmu kita, pengetahuan kita. Nah, tapi kurangnya kita beramal, ya. Nah, minta taufik kepada Allah, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk ini. Sering anak sampaikan di sini, doa di akhir salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Banyak-banyak doa, sungguh-sungguh. Baik, wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.